Thank you, Bert. 该多大度，kasus nya mungkin ada ratusan ya kasus seperti ini ya. Jadi kalau Gayus ini bisa timbul seperti begini nggak heran. Ini kan tempatnya si Gayus nih, ya kan, sampai 2 tahun ya itu sengaja kan dibikin sedemikian rupa. Jadi memang nggak ada tidak ada kepercayaan sama sekali ya terhadap pajak ya, kantor pajak itu terutama itu ya. Karena ini mereka rata-rata ya 99% nih. Saya pakai kata-kata kasar ya, bajingan ya, bajingan gitu. Terima kasih. Pak Andre, selamat siang. Ya, begini ya, kinerjanya orang pajak udah begini. Mau ya nyendok atau nyerok seenaknya aja di air yang banyak, minta-minta rekening bank dibuka semuanya. Tapi kerjaan yang di dalam dia belum benain. Ya dia pikir ya maunya ya enaknya aja gitu. Dia buka rekening ya bank, minta seluruh rekening nasabah buka. Mau nanggok seenaknya gitu di air. Istilah dia nangkap ikan mau nanggok sebegitu aja. Sedangkan kerjaan PR-nya juga di dalam begitu banyak dia belum kelarin. Ini penyakit. Penyakit orang pajak. Ya dia lihat kan gak ada uangnya nih. Malas. Dia taruh. Dia cari lagi yang baru. Dan dia lihat empuk. Baru dia kerjain. Nah ini. Begitu dia lihat alat dia diem. Wah ini gak bakal bisa dikunyah nih alat. Dia diemin aja. Nah ini penyakitnya. Penyakit orang pajak. Itu aja Bu, makasih. Iya. Selamat siang Pak Wongso. Iya Bu, kan pasti bantu juga masalah pajak ini. Saya juga tidak bukan pengusaha besar, tapi saya sering dibikin masalahkan dengan pajak ini lah. Yang kagak udah selesai dibikin 2-3 tahun lagi kembali lagi urusannya. Tolong kasih tahu lah tukang pajak tuh jangan begini, bikin pengusaha yang benar. Yang tidak benar dia kasih lewatkan, yang benar punya jadi susah Bu. Tolong kasih tahu Bapak. Ya Bu ya. Baik, terima kasih Pak Wongso. Selamat sore Pak Alex. Selamat sore. Silakan Pak komentarnya Pak. Iya, jadi kalau bicara pajak, yang di otak kepikiran satu dulu, Gayus kan gitu. Kemudian dengan perusahaan tadi itu yang 2 tahun mandek permohonannya, saya kira ya itulah ciri-ciri direktorat pajakan kita. Nah, segalanya super mandek gitu. Artinya kalau kita ada urusan yang kecil aja, kemarin itu di Bekasi kita urus oke gitu, hanya mau mengaktifkan pajak terhutangnya aja itu bisa menunggu sampai 3 bulan gitu. Itu UKM loh itu Pak, yang istilahnya kalau nggak ada itu ya nggak bisa naiki uang 10-20 juta di pabrik itu. Jadi perpajakan kita ya masih mungkin diganti nama perumitan lah dan perkorupsian. Terima kasih. Ya terima kasih Pak Alex. Selamat petang Pak Yono. Ya selamat malam. Ya silakan Pak Yono. Ya ini kita lihat memang potret seperti ini, Indonesia seperti ini. Jadi kita boleh salah, dia boleh salah, dan dia kepala hukum gitu loh. Jangankan cuma masalah pajak, kita contoh ya terlambat bayar pamannya langsung kena denda. Dan dendanya gila-gilaan gitu. Tapi kalau mereka salah, oh nggak apa-apa. Ini kita bisa diharapkan, kenapa? Karena semua pemimpinnya semua maling dan perampok. Terima kasih. Terima kasih Pak Yono. Kita beralih ke Pak Tony. Halo Pak Tony. Halo Pak. Ya silakan Pak Tony komentarnya. Iya komentar saya Pak, jangankan berkas itu, kita yang sudah menang di pengadilan pajak aja untuk mengambil uangnya kembali dari kantor dari kepala kantor aja susah banget Pak, nggak tahu itu bagaimana Pak. Jangankan yang baru diproses, yang sudah menang di pengadilan kita mau dikembalikan uangnya susah sampai menunggu 3-4 tahun itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Tony.